wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi'at. Allahumma faqihna fi dinik. وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب نواصل في شرح كتاب ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز ابن محمد آل عبد اللطيف رحمه الله تعالى. masih dalam ضوابط عند تعرض الجرح والتعديل. Selesai kemarin pada ضابط yang ke-10 ya, berkenaan dengan tausik ataupun jarahnya siapa rawi apa imam yang masyhur atau yang dikenal dengan la yarwi illa an thiqah. Nah, summa fil qaidah al-hadiyata asyar atau fi dhabit sebentar 11 ya. طيب لا بأس. قال رحمه الله تعالى الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين. كتب لي رحمه الله تعالى jenis-jenis perawi yang Al-Bukhari dan Muslim atau salah satu dari keduanya meriwayatkan dari mereka. Ya. Ini sudah sempat disinggung kemarin. Di pelajaran apa ikhtisar ulumil hadis berkenaan dengan ruwat as-sahihain, ya, perawi as-sahihain, bahwa secara umum suatu sanad dikatakan, ya, dikatakan syarat Al-Bukhari dan Muslim atau syarat salah satu dari keduanya, diantara kriterianya adalah kalau semua perawi dalam sanad tersebut, ya, terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim atau salah satu dari keduanya. Ya, kalau para perawinya adalah perawi yang terdapat dalam buku dalam apa as-sahihain au ahadihima. 6. Hanya saja sudah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ruwatus sahihain adalah arwat, ya, para perawi yang dijadikan i'timad oleh keduanya. Ya, para perawi yang hadis-hadisnya dijadikan i'timad oleh keduanya, yakni yukhriju au yukhrijani ahadithahum fil usul, di mana Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis-hadis mereka, ya, itu dalam hadis-hadis usul, ya, hadis-hadis pokok, bukan dalam mutaba'at dan apa asy-syawahid. Nah, ini yang kemudian dibahas lebih lanjut oleh beliau rahimahullah, ini pendalaman masalah ini. Kata beliau rahimahullahu taala, para perawi yang Al-Bukhari dan Muslim atau salah satu dari keduanya meriwayatkan dari mereka, itu ada dua jenis perawi. Ahaduhuma man ihtajja bihi fil usuli, wasani man kharraja lahu mutaba'atan wastishhadan wa'tibara. Yang pertama adalah perawi-perawi yang Al-Bukhari dan Muslim berhujjah dengan keduanya fil usul. Apa berhujjah dengannya di hadis-hadis usul. Yang dimaksud dengan hadis-hadis usul di sini, ya, kalau apa namanya adalah secara umum hadis yang pertama yang mereka sebutkan di awal setiap bab. Di awal setiap apa? Setiap bab. Ini hadis-hadis usul. Hadis pertama yang apa namanya disebutkan di dalam apa? Di dalam awal setiap bab. Ya, dengan suatu lafaz misalnya. Kalau dalam satu bab Bukhari misalnya membawakan 3 hadis dan 3-3-nya matannya berbeda, maka 3-3-nya ini hadis usul. 3-3-nya apa? Hadis usul. 6. Kalau misalnya dalam satu bab Al-Bukhari membawakan 2 hadis, ya, membawakan 2 atau 3 hadis misalkan, kemudian lafaz-lafaznya sama, ya, ini hanya fi riwayah dalam riwayat lain misalkan. Ya, dalam riwayat lain misalkan, Maka walaupun ini laisa ala itlaq ya, tidak secara mutlak, ya, tidak secara mutlak. Terkadang juga hadis-hadis usul ditaruh di belakang oleh Al-Bukhari. Ya. Nah, ini bisa dilihat tentunya dengan mendalami Sahih Bukhari sendiri, ya, mengkaji Sahih Bukhari. Terkadang Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan suatu sanad yang apa namanya ada illat di dalamnya di awal apa di awal bab, namun kemudian beliau membawakan mengulangi lagi hadis tersebut dengan membawakan sanad yang lain yang menafikan illat yang terdapat di sanad yang pertama. Maka di sini tentunya yang menjadi usul adalah apa? Yang menjadi usul adalah hadis yang kedua yang menafikan illat tersebut. Masalan Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan satu sanad di dalamnya ada mudallis dan menggunakan an-ana. Setelah itu Al-Bukhari akan riwayatkan lagi hadis ini. Ya, akan riwayatkan lagi hadis ini dengan sanad yang apa namanya? Dengan sanad yang serupa atau yang mirip. Di mana di sanad tersebut ada apa? Si mudallis sudah menggunakan sighatut tahdits. Ini amalia Al-Bukhari rahimahullahu taala. Terkadang di awal sanad apa di awal bab, ya, terkadang juga bukan di awal bab untuk hadis-hadis usul. Nah, ini untuk mengetahui mana hadis usul ya dan furu', ini tentunya dengan mengkaji Sahih Bukhari. Adapun Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim manhajiyah beliau dalam menyusun hadis-hadis. Kita tahu dalam Sahih Muslim kan tidak ada tarajimul abwab. Ya, tarajimul abwab dalam cetakan Sahih Muslim itu as-sahih berasal dari Imam An-Nawawi, berasal dari Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya. Adapun yang yang dari Imam Muslim hanyalah judul kitabnya saja, kitab Thaharah, apa kitab Al-Iman, kitab Shalah, Thaharah, kitab Shalah. Adapun abwab di dalamnya ya, itu bukan dari Imam Muslim. Ya. Namun kita bisa mengetahui bahwa Imam Muslim tetap mentertib hadis-hadisnya walaupun beliau tidak sebutkan pemisah berupa abwab di antaranya. Nah, manhajiyah Imam Muslim rahimahullah dalam mentertib hadis dalam satu kumpulan hadis yang sejenis, manhajiyah beliau adalah selalu memulai dengan hadis-hadis yang terkuat, dengan sanad yang terkuat. Ya, dengan sanad yang terkuat. Beliau akan mulai membawakan hadis dengan sanad yang paling kuat. Kemudian setelahnya. Nah, biasanya hadis-hadis terakhir itu adalah mutaba'ah wa syawahid. Mutaba'ah wa syawahid. Ya, istishhad, mutaba'ah, dan itibar. Taib, ini dalam Sahih Muslim. Ya, manhajiyah beliau seperti itu. Jadi, kalau beliau membawakan dua perawi dalam satu sanad, atau beliau membawakan dua guru beliau dalam satu sanad, maka asalnya yang beliau dahulukan adalah guru beliau yang paling kuat. Misalnya dalam Sahih Muslim itu sangat sering sekali berulang Imam Muslim membawakan dua gurunya dalam satu sanad, Muhammad ibn Musanna dan Muhammad ibn Musanna dan Muhammad bin Bashar. Ini sering sekali. Haddatsana Muhammad ibn Musanna wa ibn Bashar. Ya. Maka kata para ulama di antara dua perawi ini ya, mereka sama-sama thiqah, sama-sama kuat riwayatnya ya. Namun menurut Imam Muslim yang lebih kuat riwayatnya adalah Muhammad ibn Musanna. Karena itulah beliau mentakdim, ya, qaddamahu, ya, beliau dahulukan Muhammad ibn Musanna sebelum Muhammad bin Bashar. Ini menunjukkan bahwa manhajiyah Muslim dalam mentertib para perawi, guru-gurunya, demikian pula hadis-hadis, ya, di dalam suatu bab adalah tertib dari sudut pandang yang paling kuat terlebih dahulu, ya, yang paling kuat terlebih dahulu. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah. Ini jenis rawi yang pertama. Jadi rawi-rawi yang terdapat di dalam Sahih Muslim, kalau dia terdapat di hadis-hadis pertama di awal bab, nah ini hadis ini usul. Ini apa? Usul. 6. Rawi-rawi usul dalam Sahih Muslim. Wasani, sebentar dalam Bukhari kita sebutkan butuh dilihat ya amaliyah beliau dalam setiap babnya. Wasani man kharraja lahu mutaba'atan wastishhadan wa atibara. Sementara jenis perawi yang kedua adalah yang Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan keduanya tapi mimbab mutaba'ah. Ya, mimbab apa? Mutaba'ah. Nah, ini mutaba'ah, istishhad dan i'tibar. I'tibar yakni apa? I'tibar yakni tujuan ya ataupun i'tibar adalah amalan mencari syawahid dan mutaba'at. Ya. Taqaddam fi an-nuzha. Baik. Intinya adalah ada perawi-perawi dalam Bukhari Muslim yang martabatnya tidak setinggi perawi-perawi dalam hadis-hadis usul. Bahkan terkadang ada hadis dhaif. Nah, kebanyakan hadis-hadis dhaif dalam Bukhari dan Muslim itu min hadzal qabil. Mimbab mutaba'ah saja. Mimbab apa? Mutaba'ah. Jadi setelah Imam Muslim membawakan hadis-hadis usulnya di awal bab, setelahnya beliau akan bawakan mutaba'ah syawahid, dan terkadang di dalamnya ada rawi-rawi yang dhaif. Ada rawi-rawi yang dhaif. Nah, rawi-rawi yang dhaif ini, ataupun secara umum rawi-rawi yang terdapat dalam hadis-hadis mutaba'ah wa syawahid, ini tidak bisa dikatakan padanya rawi muslim. Walaupun disebut dalam sahih muslim, tapi dia bukan rawi muslim. Kenapa? Karena Imam Muslim hanya meriwayatkan darinya ya pada hadis-hadis yang sifatnya mutaba'ah wa istishhad. Demikian pula sebagaimana contoh kemarin Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Ya, Muhammad bin Ishaq bin Yasar dalam sahih muslim, ini beliau riwayatkan, nama beliau terdapat dalam sahih muslim hanya pada sekitar belasan tempat, 11 atau 12 tempat. Nah, perawi Imam Muslim dari ribuan hadis di dalamnya, beliau hanya meriwayatkan pada 12 tempat dari Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Ini menunjukkan beliau bukan rawi yang yuhtajju bihi fil usul. Bukan rawi-rawi yang Imam Muslim berhujjah dengannya dalam usul. Ya, kenapa? Karena beliau sangat sedikit meriwayatkan darinya. Nah, ini juga termasuk rawi-rawi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam mutaba wa syawahid, yakni kalau beliau jarang meriwayatkan darinya. Sedikit sekali hadisnya dalam sahih Muslim. Nah, kata beliau rahimahullah, sekarang bagaimana hukum dari masing-masing perawi ini? Bagaimana hukum dari masing-masing perawi? Walaupun semuanya dalam sahih Bukhari dan Muslim, tapi mereka mendapatkan hukum yang berbeda. Kata beliau, fal qismul awal alladzina akhraja lahum ala sabilil ihtijaji ala qismain. Adapun jenis pertama, yakni mereka yang diriwayatkan hadisnya oleh Al-Bukhari dan Muslim mimbab al-ihtijaj, ini juga terbagi menjadi dua. Awalan, man lam yutakallamu fihi bijarhin. Perawi yang sama sekali tidak ada yang menjarahnya. Fadzaka thiqatun hadithuhu qawiyyun wa illam yanussa ahadun ala tawthiqih. Ya, maka rawi-rawi seperti ini, yakni rawi dalam usul, dalam yuhtajju bihi fil usul, ya, inda al-Bukhari, inda syekhain aw ahadihima, kemudian ketika diperiksa biografinya tidak ada satupun jarah yang tertuju padanya, maka rawi ini siqah. Ya, hadisnya kuat walaupun tidak ada alim yang mentansis dia. Misalnya kalau al-fard ya. Ya, kalau seandainya misalnya ada perawi dalam sahih Muslim diriwayatkan dalam hadis-hadis usul. Kemudian ketika kita periksa biografinya, masalahnya tidak ada sama sekali komentar di dalamnya, tidak ada jarah dan tidak ada ta'dil. Ya, tidak ada jarah dan tidak ada ta'dil. Nah, maka yang penting selama tidak ada jarah, maka dia siqah walaupun tidak ada yang mentakdil. Wa illam yanussu ahadun ala tawthiqihi. Kenapa? Kenapa kita mensiqahkan ya perawi ini padahal tidak ada yang mensiqahkan? Memang tidak ada yang menjarah, tapi tidak ada juga yang mensiqahkan. Kenapa kita siqahkan rawi semacam ini dalam sahih Bukhari ataupun Muslim? Haitsu iktasabat tawthiqad dhimni ad-dhimniyya min ikhraj asy-syaikhaini. Ya. Aw ahadihima lahu ala wajih al-ihtijaj. Nah, kesikuhannya itu diperoleh, dia memperoleh kesikuhannya berupa tausik dhimni, yakni secara otomatis, ya, dia sikuh dengan sekedar Al-Bukhari Muslim atau salah satunya meriwayatkan hadisnya dalam mimbab al-ihtijaj. Sementara wahuma qadil tazama bisihha, ya, wa syartu rawi sahihil adalatu wa tamamud dhabt. Sementara keduanya telah mempersyaratkan bahwa yang masuk dalam hadisnya hanyalah hadis-hadis sahih, dan syarat perawi sahih itu adalah adalah dan tamamul dhabt. Adalah dan tamam al-dhabt. Baik. Ini maksud tausik dhimni. Yani karena Al-Bukhari dan Muslim mempersyaratkan dalam hadis, dalam kitab keduanya itu adalah hadis-hadis sahih, dan para ulama tidak ada yang keberatan dengannya, setuju dengannya. Semua ulama sepakat bahwa secara umum, ya, secara umum bahwa hadis-hadis di dalamnya sahih, ya. Kemudian ada perawi di dalamnya, tidak ada yang menjarah, tapi tidak ada juga yang mentakdil, maka ya, hukum Al-Bukhari dan Muslim terhadap setiap hadis di dalamnya itu sahih, itu apa namanya, secara dhimnan mengharuskan semua perawi di dalamnya itu juga thiqah. Nah, wallahu alam bissawab. Jenis yang kedua dari para perawi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim atau salah satu dari keduanya dalam usul, man tukulli ma fihi bil jarah, perawi yang ketika kita periksa biografinya ternyata ada jarah. Ada perawi Bukhari misalnya, ada perawi Al-Bukhari, kita cek apa namanya biografinya, ternyata ada yang menjarah. Ternyata ada yang menjarah. Falahu halatan. Maka di sini ada dua keadaan. Ya, ini dari sudut pandang jenis jarahnya. Jenis jarahnya. Alif taratan yakunul kalamu fihi ta'annutan wal jumhuru ala tawthiqihi fahadha hadithuhu qawiyun aydan. Nah, rawi Al-Bukhari masalan atau Muslim, ketika kita periksa biografinya, ternyata ada jarah. Tapi jarahnya ini ta'annut. Apa maksudnya jarah ta'annut? Ya, jarah ta'annut maksudnya di sini, yakni apa? Tidak ada terkesan apa berlebihan. Ya, terkesan berlebihan. Kenapa? Karena jumhur mentausik dia. Kemudian dia seorang menjarah, misalnya dengan jarah apa namanya mujmal, ya, jarah mujmal ini kan ditolak, jarah mujmal ketika bertentangan dengan tausiknya jumhur, ya. Ataukah misalnya jarahnya mufassar, tapi jarah mufassar ini ta'annut, semisal kemarin misalnya Al-Azdi atau Ibnu Khirash, ya, rawi-rawi yang apa namanya atau alim yang gampang menjarah rawi tertentu karena sebab-sebab yang tidak bisa diterima. Ya, ini ta'annut maksudnya. Jarah ta'annut yakni seorang bergampangan menjarah dengan sebab-sebab yang tidak bisa diterima, imma karena perbedaan i'tiqad kemarin atau karena apa tanafus bainal aqran, ya, ataukah sebab-sebab yang lain. Jadi jelas bahwasanya jarahnya ini ta'annut. Kenapa? Karena jumhur mentausik dan alasan yang dibawakan dalam menjarah tidak bisa diterima. Ba wa taratan yakunul kalamu fi talyinihi wa hifdhihi lahu i'tibar. Fahadha la yanhatu hadithuhu an martabatil hasan lidzatihi. Jenis yang kedua ya adalah kalau jarahnya itu, talyinnya itu, ya, nam ada itibarnya, yakni dipandang dia misalnya dari mu'tadilin atau dia dari ulama yang apa namanya mutasahil masalan, ya. Namun kemudian dia apa menjarah, dia ulama mutasahil tapi dia menjarah, ini kan berarti ada wajah pada kritikannya. Apalagi misalnya kalau jarahnya jarah mufassar. Jarah mufassar bertentangan dengan tausiknya jumhur. Hatta walaupun bertentangan dengan tausiknya jumhur. Maka ini kata beliau, kalau jarahnya ini lahu wajah, lahu tibar, yakni ada kemungkinan jarahnya itu benar, ya, bisa diterima, maka tidak serta-merta juga kita katakan perawi Bukhari Muslim itu dhaif. Karena dalam konteks ini berarti, ya, anggaplah hatta tidak ada tausik selain yang menjarah ini. Ya, anggaplah misalnya ada perawi Bukhari, ada perawi Muslim dijarah oleh Ibnu Ma'in. Kemudian tidak ada yang mentausik, yang ada hanyalah jarah Ibnu Ma'in. Maka setidaknya di sini terjadi pertentangan antara jarahnya Ibnu Ma'in dengan tausiknya Bukhari. Tausik dhimni dari Al-Bukhari atau Muslim. Nah, terjadi pertentangan. Maka seperti ini kata beliau, maka rawi-rawi semacam ini setidaknya derajat hadisnya tidak turun, tidak kurang dari hasan lidzatihi. Yani seperti yang biasa ditempuh oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ketika terjadi ta'arud antara al-jarh mufassar dengan at-ta'dil adalah apa? Mengambil tariqatul jama', mengambil jalan tengah. Mengambil jalan tengah yaitu mengatakan perawinya hasan. Ya, dan ini juga ada dalam riwayat dalam apa perawi Al-Bukhari dan Muslim. Taib. Kemudian beliau menambahkan penjelasan, wa yuwaddihu dzalika qaulul Hafiz Ibnu Hajar, qaulul Hafiz Ibnu Hajar. Hal ini diperjelas dengan ucapan Al Hafiz Ibnu Hajar. Kata beliau, yam bagi an yuzada fit ta'rifi bis sahihi fa yuqal. Selayaknya, ya, selayaknya ditambahkan dalam definisi hadis sahih. Dalam definisi hadis sahih. Ya, kita tahu bahwa definisi hadis sahih Al Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah yang masyhur adalah apa? Mattasala sanaduhu binakli adlin tamid dhabt, ya, ila muntahahu min ghairi syudzudzin wala muallal. Kan begitu. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, selayaknya ditambahkan dalam definisi hadis sahih. Berarti ada yang kurang. Apa yang ditambahkan? Nah, ini dibangun di atas pembagian hadis sahih menjadi dua. Sahih terbagi dua kan, ada sahih li dzatihi dan sahih apa? Li ghairihi. Sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Nah, tarif yang masyhur kita ketahui dalam definisi hadis sahih yang kita sebutkan tadi, matta salasanaduhu binakli adlin tamid dhabt ila muntahahu min ghairi syudzudzin wala muallal, itu definisi hadis sahih li dzatihi. Belum mencakup definisi hadis sahih li ghairihi. Karena hadis sahih li ghairihi kan hadis hasan tapi datang dari beberapa ya jalan atau datang dari dua jalan minimal sehingga naik ke derajat sahih li ghairihi. Iya. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, penting untuk membuat suatu definisi hadis sahih supaya definisi ini mencakup sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Karena definisi hadis sahih yang disebutkan tadi itu hanya mencakup hadis sahih li dzatihi dan tidak belum mencakup hadis apa? Belum mencakup hadis li ghairihi. Jadi tarifnya itu apa? Belum jami'. Belum ya, jami, belum menghimpun kedua jenis hadis sahih. Definisi yang disebutkan tadi baru mencakup hadis sahih li dzatihi dan belum memasukkan hadis sahih li ghairihi dalam definisinya. Karena itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang bagi an yuzada fi ta'rifi sahih. Selayaknya butuh ditambahkan ya keterangan dalam definisi hadis sahih. Yani hadis sahih li dzatihi itu butuh ditambahi supaya masuk juga di dalamnya hadis sahih li ghairihi. Apa itu fayuqal? Ya, ini setelah ditambah ya, definisi hadis sahih setelah ditambah. Agar mencakup juga hadis sahih li ghairihi. Kata beliau, huwal hadisu alladhi yattasilu isnaduhu binaklil adli tamid dhabt. Ini definisi hadis sahih li dzatihi. Binaklil adli tamid dhabt. Bagaimana dengan sahih li ghairihi? Ini tambahannya. Awil qasiri anhu idza ta'dada. Ataukah perawinya qasir anhu, yani kurang daripada martabat thiqah, yani rawinya hasan, idza ta'dada, kalau apa? Dia didukung oleh perawi yang lain. Ya, kalau dia didukung, dikuatkan oleh perawi yang lain. An mislihi, dari perawi yang semisalnya ila muntahahu wala yakunu syadzan wala muallala. Jelas sampai sini ya? Baik, ini tambahan apa namanya, tambahan kalimat pada definisi hadis sahih li dzatihi agar hadis sahih li ghairihi juga masuk dalam tarif. Tambahannya adalah awil qasiri anhu idza ta'dada. Ini tambahannya. Awil qasiri anhu idza ta'dada. Nah, apa hubungan hal ini dengan pembahasan kita? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa inna ma qultu dzalika li'annani i'tabartu katsiran min ahaditsis sahihain fawajadtuha la yatimmul hukmu 'alaiha bisihhati illa bidzalik. Ya. Kata siapa? Kata Ibnu Hajar rahimahullah, saya mengatakan seperti ini, yakni saya mengatakan bahwa harus ditambahkan definisi harus ditambahkan pada definisi ini kalimat al-qasiri anhu idza tadada. Ya, saya mengatakan ini harus ditambahkan karena ketika saya memperhatikan, saya mengecek, ya, banyak hadis-hadis dalam Bukhari Muslim, ternyata saya temukan bahwa hadis-hadis di dalamnya tidak mungkin dihukumi sahih kecuali kalau kita menerapkan tambahan ini. Yani di dalam sahih Bukhari ada rawi-rawi yang hasan, yani hadisnya bin firadihi, hadisnya satu persatu hadis hasan. Cuman kenapa masuk dalam sahih Bukhari? Karena dia didukung dalam jalan dari jalan yang lain sehingga naik ke derajat sahih li ghairihi. Paham ya? Jadi secara infiradan di dalam sahih Bukhari ada hadis-hadis hasan. Iya. Dan ini menguatkan apa yang telah kita sebutkan, apa yang disebutkan dalam pembahasan ikhtisar, bahwa di kalangan ulama mutaqaddimin termasuk Al-Bukhari, mereka tidak menyendirikan hasan dari sahih. Itu bergabung dengan sahih. Ya. 6. Sudah ya. Jadi di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan di dalam Sahih Bukhari, ya, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, ada hadis-hadis yang dalam sanadnya ada perawi yang cukup atau yang tingkatannya hanyalah shaduq ataupun hasan saja, hasanul hadis. Ya. Lantas bagaimana kita menjawab, ya, kalau ada yang bertanya, bukankah ini semua hadis-hadis dalam Sahih Bukhari sahih, tapi kenapa ada dalam di dalam hadisnya ada perawi yang hasan? Pada sebagian hadis ada perawi yang hasan. Jawabannya adalah betul hasan bin firadihi, tapi dia tetap sahih li ghairihi. Tetap sahih dengan semua apa dengan apa mutaba'ahnya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Tapi ini jenis perawi yang pertama dalam sahih as-sahihain au ahadihima, yakni perawi-perawi yang yuhtajju bihi au yahtajjani bihi bihim fil usul. Ya. Taib. Al-qismu tsani alladziina akhraja lahum fi syawahid wal mutaba'at wat ta'aliq. Jenis yang kedua ada perawi-perawi yang hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim atau salah satu dari keduanya dalam syawahid, mutaba'at atau ta'aliq. Ta'aliq yakni dalam hadis-hadis mu'allaq. Terkadang beliau membawakan hadis mu'allaq dan disebutkan sebagian perawi, disebutkan sebagian perawinya. Enggak dihilangkan semua apa? Enggak dihilangkan semua apa namanya? Rawinya, sanadnya. Kadang disebutkan sebagian perawi dalam sanad hadis mu'allaq tersebut. Nah, bagaimana tingkatan perawi seperti ini? Kata beliau, fahaulai tatafawatu darajatu. Afwan. Fahaulai tatafawata darajatu man ukhrijalahu minhum fi dhabti wa ghairihi ma husul ismi sidqi lahum. Kata beliau, adapun perawi-perawi yang semacam ini, maka darajat mereka berbeda-beda. Ya, darajat mereka, tingkatan mereka ini, rawi-rawi dalam mutaba'at ini, wal usul wat ta'aliq ini berbeda-beda tingkatannya. Apanya yang berbeda-beda tingkatannya? Yani dobotnya. Dobotnya yang bertingkat-tingkat. Ma'ah usulil ismi sidqi lahum. Walaupun adalahnya jelas. Tidak ada yang kadzab, tidak ada yang muttaham bil kadzib, tidak ada yang fasik. Subut husul ismi sidqi lahum. Yani adalah mereka beres. Ya. Mereka adalah orang-orang jujur, orang-orang yang punya agama, punya wara. Semua perawi dalam Bukhari Muslim, hatta walaupun dalam mutaba'at seperti ini, yahsululahum ismu sidq, yani mereka punya adalah, selesai masalah adalah, enggak ada masalah adalahnya. Yang terjadi perbedaan antara mereka adalah dobotnya. Yang terjadi tafawut antara perawi ini adalah apa? Dobotnya. Tapi masalah adalah aman, adalahnya aman, tinggal dobotnya saja. Tatafawata darajatu man ukhriya lahum fi dhabti, gitu ya, fi dhabti. Dalam apa? Dalam dhabtnya. Sementara untuk adalahnya ma husul ismi sidqi lahum, aman adalahnya mereka. Kata beliau rahimahullahu taala, lantas bagaimana menyikapi rawi-rawi semacam ini? Jadi setidaknya begini. Setidaknya ya, apa namanya, hipotesa awal untuk rawi-rawi semacam ini, rawi-rawi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam mutaba'at wa syawahid, setidaknya untuk adalahnya aman. Untuk dhabatnya tafawat. Ada yang sama seperti rawi usul, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya. Bahkan ada yang dhaif. Ada yang dhaif. Nah sekarang bagaimana menindaklanjuti rawi seperti ini? Wahina idzin idza wujida li ghairil imami fi ahadin minhum ta'nun fadzalika ta'nu muqabilun li ta'dili hadzal imam fala yuqbalu illa mubayyanus sabab mufassaran biqadihin yaqdahu fi adalati hadzal rawi wa fi dhabtihi mutlaqan aw fi dhabtihi li khabarin bi ainihi. Baik. Kata beliau, kalau rawi ini, jadi setidaknya rawi-rawi dalam apa namanya, dalam syawahid wal mutaba'at ini, setidaknya ya dia punya adalah. Adapun dobotnya bertingkat-tingkat, tapi secara umum dobotnya bagus. maka bisa kita katakan bahwa secara umum rawi-rawi seperti ini sudah mendapatkan ta'dil dari asy-syaikhain, dari Bukhari Muslim atau salah satu dari keduanya. Afwan. Iya. Makanya kata beliau, kalau ada selain Bukhari Muslim, ya, yang ta'an, apa? Kalau apa ada rawi selain Bukhari Muslim yang menta'an perawi semacam ini, maka ta'an itu, yakni jarah tersebut itu harus diperhadapkan dengan ta'dilnya imam ini, yakni ta'dilnya Bukhari atau ta'dilnya Muslim. Karena dimasukkan dalam as-sahih, walaupun dalam bimbab mutabat, tapi secara umum dia makbul riwayatnya, walaupun tidak sama tingkatannya dengan hadis-hadis dalam perawi usul, perawi-perawi dalam hadis usul maksud saya, tapi secara umum dia ditakdil oleh al-imamain. Maka kapan ada yang menta'an, maka ta'annya ini muqabilun li ta'dili hadal imam, maka dia harus diperhadapkan dengan ta'dilnya imam al-imamain atau ahadihima. Ya, maka apa? Fala yuqbal, yakni tidak diterima ta'an ataupun jarah tersebut illa mubayyana sabab mufassaran, kecuali harus mufassar. Kenapa? Karena rawi ini sudah sabatat adalatuhu bitausik al-imam, yakni Bukhari atau Muslim zimnan, ya, ataukah misalnya ditansis dalam kitabnya. 6. Dia harus mubayyin sebab baru diterima, mufassaran biqadihin yaqdahu fi adalati hadzal rawi, yang apakah ta'annya tersebut mengarah kepada adalahnya, misalnya sebagian apa ada imam lain yang selain Bukhari Muslim ada imam yang mengkritik perawi dalam mutabat ini dengan mengatakan misalnya si fulan masalahnya mutahhim bil kadzib misalnya kalau ada, atau fulan misalnya fasik misalnya, nah, ini berarti jarah mufassar pada adalahnya, au fi dhabtihi mutlaqan, atau jarah pada dhabatnya secara mutlak. Yang dimaksud jarah pada dhabat secara mutlak, yakni jarah ini berlaku pada semua hadisnya mutlak, semua hadisnya. Misalnya dikatakan fulan sayyul hifdz, atau si fulan misalnya apa mukhtalit, ya fulan apa mukhtalit, atau si fulan misalnya yukhalifu, ya, atau lahu manakir dan semacamnya. Ya, ini menjarah hadisnya secara mutlak, yakni jarah ini berlaku umum untuk semua jarahnya. Au fi dhabtihi li khabarin bi ainihi, yakni muqayyad. Atau misalnya ada yang menjarah rawi tersebut pada dhabatnya, namun dikhususkan pada hadis dalam Sahih Bukhari atau Muslim itu. Ya. Misalnya ini rawi secara umum thiqah. Oke. Secara umum thiqah. Secara mutlak atau secara umum dia thiqah. Namun untuk hadis tertentu yang Bukhari atau Muslim riwayatkan darinya dalam sahih secara mutaba'at, hadis itulah yang langsung yang secara khusus dikritisi oleh seorang imam. Misalnya Darqutni mengkritisi hadis tertentu, ya, mengkritisi rawi tertentu pada hadis tertentu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Maka yang seperti ini jarahnya diterima tapi muqayyad, tidak bersifat mutlak, yakni muqayyad dengan hadis tertentu itu pula. Ya. Kenapa? Karena asal perawi ini thiqah misalnya atau saduq, namun dia dhaif dhabatnya pada khabarin muayyan, pada hadis tertentu, yakni hadis yang sedang dibahas dalam Bukhari dan Muslim itu. Mengapa harus si jarih al-jarih ini menjarah, ya, menjarah tafsir mentafsir jarahnya? Ya, li'annal asbabal hamilata lil a'immati 'alal jarhi mutafawitah. Karena sebab-sebab yang membuat a'immah itu menjarah itu berbeda-beda, minha ma yaqdah wa minha ma la yaqdah. Di antaranya ada yang memang sabab lil qadah, dan di antaranya ada yang bukan sabab al qadah. Nah, kembali ke kaidah asal. Taib wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, ini kaidah ini atau dhabit yang ke-11 ini, ini dhabit khusus berlaku untuk rawi-rawi as-sahihain. Rawi-rawi as-sahihain. Tidak berlaku pada rawi-rawi di luar Bukhari Muslim. Ya, mengapa mereka punya hukum tersendiri? Tentunya karena jalalah as-sahihain. Li jalalati as-sahihain. Nah, wallahu ta'ala bisawab. Nah, ini selesai dhabit yang ke-11. Taib. Tsumma qala rahimahullahu taala dhabit yang ke-12. Ini penting berkenaan dengan al-fat al-jarhi wa ta'dil. Kata beliau tura al istilahatul a'immati fi ma yutliqunahu min alfadhil jarhi wat ta'dil. Perlu diperhatikan istilah-istilah imam, yakni istilah imam di sini maksudnya istilah khusus. Istilah khusus, istilahatun khassatun, ya, li imamin muayyan. Ya, perlu diperhatikan istilah-istilah khusus dari para ulama ketika mereka mengitlaqkan lafaz-lafaz jarh wa ta'dil. Ketika mereka mengitlaqkan lafaz-lafaz jarh wa ta'dil. 6. Jadi lafaz tersebut adalah lafaz berkenaan dengan perawi secara umum, atau baik istilah itu berlaku secara umum, ataukah istilah tersebut berlaku hanya pada kitab tertentu. Jadi sebagaimana yang sudah kita sebutkan di awal, bahwasanya lafaz-lafaz jarh wa ta'dil itu ada lafaz-lafaz default, ya, lafaz-lafaz default, yakni ini lafaz, kalau ini lafaz maknanya adalah, makna defaultnya adalah ini, maka siapapun ulama yang menggunakan lafaz ini maka maknanya adalah ini, ya. Jadi ada lafaz-lafaz yang punya makna default, ya. Siapapun, misalnya siko maknanya apa, jelas. Maka siapapun dari ulama jarh wa ta'dil yang menggunakan kata siko, maka asalnya dibawa kepada makna default ini, makna asal ini, makna umum ini, ya. Ketika seorang alim mengatakan dhaif, maka maknanya adalah ini. Ketika ada sebuah lafaz misalnya mustaqimul hadis, si fulan mustaqimul hadis, apa maknanya mustaqimul hadis? Mana mustaqimul hadis ala zahiri, secara zahirnya mana defaultnya adalah apa? Bagus hadisnya. Iya kan? Bagus hadisnya. 6. Ataukah misalnya dikatakan fihi nadhar. Ini rawi ada kritikan. Mana defaultnya adalah ini kritikan ringan, karena fihi nadhar itu ma'ruf, dia kritikan ringan. Jadi ada makna-makna, ada lafaz-lafaz jarh wa ta'dil yang memiliki makna default. Ya. Nah, ini tidak ada masalah yang seperti ini, walaupun tentunya butuh diketahui semuanya, tapi secara umum kita tidak akan kesulitan karena sudah ada makna tetapnya. Nah, yang dimaksud dalam kaidah atau dhabit yang ke-12 ini, terkadang ada seorang imam yang menggunakan lafaz tertentu tapi maknanya berbeda dengan makna defaultnya, makna keumumannya. Berbeda dengan makna yang dimaksudkan oleh kebanyakan ulama lain. Ini bisa dikatakan sebagai istilahun khasun lah, istilah khusus bagi dirinya. Istilah khusus bagi apa? Bagi dirinya. 6. Istilah khusus bagi dirinya. Jelas ya? Ataukah misalnya seorang imam, seorang alim menulis kitab jarh wa ta'dil, kemudian dia pun menyebutkan dalam muqaddimah beberapa rumuz, beberapa lafaz-lafaz yang mengatakan, yang menyebutkan kalau saya ngomong begini maka maksudnya ini, kalau saya ngomong begini maka maksudnya ini. Ya? Nah, ini yang dimaksud di sini. Jadi perlu diperhatikan. Jadi secara umum kita harus memperhatikan semua istilahat alfat aljarhi wa ta'dil dengan semua makna defaultnya masing-masing. Namun, ya, lebih daripada sekedar itu, kita juga harus memperhatikan lafaz-lafaz dari imam tertentu yang punya istilahun khas lahu, yang punya istilah tersendiri, yang mana ketika dia mengucapkan suatu lafaz maka maknanya berbeda dengan makna keumuman. Ini perlu diperhatikan. Kata beliau rahimahullahu taala, "Wa min dzalika qaulu Yahya bin Ma'in." Contohnya ucapan Yahya bin Ma'in, "Fulan la ba'sa bihi, yakni thiqah." Nah, perhatikan. Ibnu Ma'in kalau mengatakan la ba'sa bihi maka maknanya thiqah. Maka maknanya apa? Thiqah. Ya, ini istilahun khassun lahu, ini harus dihafalkan. Ya, kenapa? Karena kalimat la ba'sa bihi makna defaultnya adalah hasan, ya kan? Kalimat la ba'sa bihi makna keumumannya, kebanyakan ulama ya menggunakan la ba'sa bihi kalau perawinya dibawa siqah, yakni hasan. Tapi bagi Ibnu Ma'in, kalau beliau menggunakan la ba'sa bihi maka maksudnya adalah siqah. Wallahu a'lam. Ya. Mungkin sebabnya dikarenakan Ibnu Ma'in sebagaimana telah berlalu, beliau termasuk alim yang mutasyaddid. Beliau setabaqat dengan Imam Ahmad, kan? Beliau setabaqat dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad mu'tadil, sementara Ibnu Ma'in mutasyaddid. Nah, mutasyaddid ini kan rawi-rawi yang, atau imam-imam yang sulit sekali mentakdil orang. Maka ucapan dari seorang mutasyaddid sekedar la ba'sa bi itu sudah selevel dengan siqah. ya, ucapan dari seorang mutasyaddid, misalnya Ibnu Main di sini, ya, sekali lagi ini khusus untuk Ibnu Main ya, ya, ketika mereka mengucapkan siqah, ketika Ibnu Main mengucapkan siqah, maka itu setara dengan siqahnya ulama yang apa, ulama pada umumnya. Kenapa? Karena Ibnu Main mutasyaddid. Jelas sampai sini ya? Nah. Demikian pula waqauluhu. Contoh lain ucapan Ibnu Main juga ini. Fulanun laisa bi syai'. Perhatikan, Ibnu Main mengatakan fulan laisa bi syai'. Apa makna defaultnya laisa bi syai'? Laisa bi syai' ini jarah syadid. Jelas ya? Makna umumnya atau makna normalnya ini, makna keumuman di kalangan para ulama ketika dikatakan fulan laisa bi syai', ini jarah syadid, jarah yang parah. Jarah yang apa? Yang parah. Namun kalau Ibnu Main menggunakannya laisa bi syai', maka maksudnya yakni anna ahadisahu qalilatun jidda. Nah, bukan bermakna jarah ternyata. Kalau Ibnu Main menggunakan lafaz ini. Jelas ya? Tapi maknanya adalah anna ahadisahu qalilatun jiddan. Hadis-hadisnya sedikit. Nah, ini perlu juga diketahui makna seperti ini. Dan ini juga membantu seorang dalam ketika terjadi taarud jarah wa ta'dil. Saya kasih contoh. Misalnya ada seorang perawi. Ada seorang perawi. Disikahkan oleh Al-Bukhari. Disikahkan oleh misalnya Imam Ahmad. Ya, kemudian datang Ibnu Main mengatakan laisa bi syai'. Ini tidak ada apa-apanya. Ya, ini kan kalau kita manakan laisa bi syai' dengan makna umum, ini jarah syadid. Kalau demikian kita akan mempertentangkan jarahnya Ibnu Main dengan Al-Bukhari atau Ahmad dan Ahmad. Tapi kalau kita mengetahui bahwa Ibnu Main punya istilah khusus untuk kalimat ini, punya istilah khusus untuk laisa bi syai', yakni bermakna ahaditsuhu qalilatun jiddan, maka kalau begitu tidak ada taarud. Tidak ada ta'arud antara ucapan Ibnu Main dengan selainnya. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, semisal juga dengannya, masalan ucapan Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim dari termasuk mutasyaddid tentunya. Sudah kita sebutkan, Abu Hatim setabakat dengan Al-Bukhari. Al-Bukhari mu'tadil, Abu Hatim mutasyaddid. Nah, Abu Hatim kalau menggunakan kata suduk, maka itu bermakna siqah. Abu Hatim Ar-Razi, kalau beliau menggunakan kata suduk, mengatakan fulan suduk, maka itu sudah selevel dengan siqah bagi ulama lain pada umumnya. Bagi ulama lain pada umumnya. Jelas ya? Abu Hatim kalau mengatakan suduk, maka itu sudah selevel dengan siqah. Ya? Bagi ulama lain pada umumnya. Ini istilah khas bagi beliau. Nah, kemudian istilah khas lain misalnya Al-Bukhari rahimahullah. Saya pikir akan datang nanti ya, istilah-istilah khusus bagi para imam akan datang. Al-Bukhari rahimahullah kalau boleh mengatakan fihi nadhar, maka itu bermakna la tahillu riwayatu an. Al-Bukhari kalau mengatakan fihi nadhar, maka maknanya tidak halal meriwayatkan darinya, yakni jarah syadid. Jarah syadid. Padahal fihi nadhar itu asalnya untuk jarah apa? Jarah yasir. Fihi nadhar asalnya untuk jarah yang ringan. Tapi ketika Al-Bukhari yang mengucapkannya, maka itu bermakna jarah syadid. Jelas ya? Taib, ini contoh istilah khos bagi imam tertentu. Kemudian ada juga istilah khos yang hanya berlaku dalam suatu kitab. Misalnya, وَكَذَلِكَ مُصْطَلَحَاتُ الْأَئِمَّ فِي كُتُبِهِمْ. Demikian pula ada istilah-istilah khusus bagi seorang imam dalam karya tulis mereka. كَاسْتِلَاهِ الذَّهَبِي فِي كِتَابِهِ مِزَانُ الْإِعْتِدَالِ أَوْ مِزَانِ الْإِعْتِدَالِ. Sebagaimana seperti istilahnya Zahabi dalam kitabnya Al-Mizan. Idza katabtu sah awwal al-ismi fa hiya isharatun ila anna al-amala ala tawthiqi dhalika ar-rajul. Naam. Kata Zahabi rahimahullah, kalau kamu mendapati pada biografi seorang perawi, ya. Biografi seorang perawi, ini mananya ya, mana ucapannya. Kalau ada seorang perawi yang terjadi ta'arud antara al-jarh wa ta'dil padanya, sebagian ulama mentausik dan sebagian yang lain mentadif. Lantas kamu merujuk ke mizanul itidal, dan pada nama perawi tersebut di atasnya dituliskan sah, maka berarti yang dipilih oleh Az-Zahabi adalah tausiknya. Yani yang diamalkan adalah tausiknya, bukan jarahnya. Ya. Jadi kalau misalnya kita memeriksa seorang perawi. Memeriksa seorang perawi. Kemudian ketika kita baca biografinya terdapat, ternyata ada jarah dan ada ta'dil. Nah kalau kita ingin mengetahui apa yang dipilih oleh Az-Zahabi rujuk ke Al-Mizan. Cari biografi perawinya, kemudian lihat kodenya di atas. Kalau kodenya sa dengan ha, sah, maka maknanya yang dipegang oleh Az-Zahabi adalah tawthiq, bukan jarahnya. Yang dipegang oleh Az-Zahabi adalah tawthiq, bukan jarahnya. Nah, ini istilah khas bagi Az-Zahabi dalam Al-Mizan. Semisal dengannya, istilah khas bagi Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam At-Taqrib. Ini saya kira sudah masyhur ya. Istilah khas Ibnu Hajar dalam At-Taqrib. Ya, yakni ketika beliau mengatakan pada seorang perawi yang majhulul hal atau kepada dhaif dengan dhaif yang yasir, dhaif yang ringan, beliau mengatakan makbul. Makbul ala zahirihi, makbul diterima. Ya kan begitu? Diterima, yakni hasan, setidaknya hasan lah. Tapi dalam Kitabut Taqrib, kata makbul Al-Hafidz berbeda maknanya dengan yang lain. Beliau jelaskan dalam muqaddimah At-Taqrib kan, ya, yakni makbulun intubi, ya, wa illa falayyinul hadis. Makna makbul menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar ya, dalam takrib, ini khusus berlaku dalam takrib, adalah makbulun intubi, ya, dia diterima hadisnya kalau ada yang mendukung. Wa illa falayyinul hadis, kalau tidak ada yang mendukung maka dhaif hadisnya. Taib, ini istilah khusus juga untuk kitab tertentu. Ya, di sini dibawakan contoh Al-Hafidz Adz-Dzahabi dan kita tambahkan contohnya dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi hadzal qadar. Wal ilmu indallah. Naam, nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.